segera beraksi. Giliran kita mengukir prestasi, persembahkan untuk negeri ini. Hentakkan kaki, jeritkan semangat, hey! Tunjukkan bahwa kita yang terkuat. Jangan menyerah demi harga diri, merah putih harus berkibar. Gimana sih, Be? Ulang-ulang nantilah.